Ya, selamat pagi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Mari hari ini kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin akan bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita sampai di surat Roma pasal yang ke-6. Sebelum memulainya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, tiap-tiap hari kami ingin hidup kami diisi dengan firman-Mu terlebih dahulu. Dan pimpinlah kami agar semua yang kami baca, kami renungkan, sungguh dapat kami fahami dan tertanam ke dalam hati kami. Berkat-Mu kami butuhkan Tuhan untuk melaksanakan juga apa yang kami telah fahami itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar sekalian, mari Lilin akan membacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Silakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Iya. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus terus dengan pengajarannya tentang manfaat kematian Yesus Kristus, dan sekarang dia tambahkan dengan kebangkitannya. Di pasal 5 kita telah dibenarkan. Adam membawa kita ke dalam dosa, posisi sebagai orang berdosa, dan Kristus melepaskan kita dari posisi Adam yang berdosa itu. Jadi oleh Adam kita semua orang telah menjadi orang berdosa in position, dan oleh Yesus Kristus kita semua orang yang menjadi orang berdosa karena Adam dilepaskan. Oleh sebab itulah kita percaya bayi meninggal pasti masuk surga, biar bayi siapapun, mereka yang cacat mental, mereka yang ya tidak pernah memiliki kesadaran diri sejak lahir, mereka pasti masuk surga. Karena posisi orang berdosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sementara yang bersangkutan belum pernah memiliki kesadaran dalam melakukan dosa. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kini Rasul Paulus melanjutkannya. Katanya, kalau kita sudah dilepaskan, dan terutama kita sudah bertobat, yang sudah akil balik, kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita mendapatkan jaminan keselamatan, kita pasti masuk surga, karena Kristus bukan menanggung dosa kita satu persatu, ya, item per item, tetapi pengertiannya, konsepnya adalah Yesus Kristus menggantikan kita dihukumkan di atas kayu salib. Dia menggantikan kita dihukumkan di atas kayu salib, dan kita hidup baginya sekarang ini. Jadi, nah, apakah dalam kondisi sekarang ini, katanya, apakah kita, lalu katanya kita ini bebas berbuat dosa, katanya, apakah boleh kita bertekun di dalam dosa? Oh, tentu sekali-kali tidak, katanya. Mengapa? Karena kita sudah dilepaskan dari hukuman dosa. Karena kita sudah memiliki posisi orang kudus. Dan pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, memeteraikan kita menjadi milik Allah. Di sini juga dia jelaskan bahwa itu adalah jaminan bagi kita untuk mendapatkan keseluruhannya, ya. Jaminan bagi kita. Nah, jadi ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, apakah kita boleh bertekun di dalam dosa? Oh, tentu tidak, ya. Saya seringkali mengumpamakannya demikian, ya. Misalnya ada seseorang namanya A, ya, dia ya waktu kecil dia nakal, mungkin umur 10 tahun, dan dia petik buah tetangga. Kemudian orang berteriak pencuri-pencuri, semua orang keluar dan mau memukulnya. Tetapi ayahnya tidak membiarkan anaknya yang 10 tahun itu dipukulin orang, sehingga ayahnya menghalang-halangi dan anaknya tidak terpukul, tetapi ayahnya yang kena dipukul orang, dan sehingga giginya di depan copot dua misalnya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah yang ada di dalam hati anak yang telah menyebabkan gigi ayahnya copot dua itu? Setiap kali dia melihat ayahnya tersenyum dan giginya hilang dua, apa perasaan yang ada pada anak yang telah mencuri itu? Pastilah dia akan merasa bersalah dan merasa bahwa sayalah yang menyebabkan itu gigi ayah saya patah dua di depan. Dan apakah dia tidak akan merasa bersalah sedikit pun dan akan kembali untuk memetik buah tetangga mencuri lagi? Saya pikir setiap kali dia akan mencuri, dia harus ingat akan gigi ayahnya yang sudah copot dua itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka itulah kita yang sudah diselamatkan. Dan kita, orang yang sudah diselamatkan, nomor satu adalah orang yang sudah sadar bahwa kita orang berdosa. Nah, bukan hanya sadar kita orang berdosa, adalah orang yang sadar juga bahwa karena dosa kita telah menyebabkan penyaliban Yesus Kristus. Karena dosa kita telah menyebabkan Yesus Kristus harus menderita, dimakotain dengan duri, ditombak dia punya rusuk, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena dosa kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah orang yang sudah diselamatkan, apakah orang yang sudah mengerti akan kebenaran ini, apakah orang yang sudah mengaku dirinya berdosa dan mengaku bahwa dosanya telah menyebabkan penderitaan Yesus Kristus, akan dengan leluasa melakukan dosa? Di sini Rasul Paulus berkata, sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak, ya. Jadi katanya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Dan setiap orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang mengaku saya sudah mati bagi dosa. Maksudnya demikian, kita adalah orang yang memahami Yesus telah mati menggantikan saya, dihukum atas semua dosa saya. Jadi saya dihitung sebenarnya sudah mati, ya. Yesus sudah menggantikan saya, dihukum atas semua dosa saya. Jadi saya ini dihitung orang yang sudah mati. Dan sekarang saya masih hidup, sekarang saya masih berbicara, itu adalah karena hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba tolong difahami demikian. Bahwa saya sebenarnya sudah mati, ya. Saya mati oleh karena semua dosa saya, ya. Saya telah mati ya karena Yesus dihukumkan menggantikan saya. Saya dihitung sebenarnya sudah mati. Tetapi sekarang saya ini hidup, saya masih bisa berbicara, melakukan ini itu adalah karena kehidupan Yesus Kristus yang Dia berikan kepada saya. Jadi saya sebenarnya dihitung sudah mati gitu. Nah, di sini dikatakan ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Nah, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, kita tidak mungkin hidup di dalam dosa lagi. Nah, orang yang sudah mengakui bahwa dia berdosa dan sesungguhnya Yesus telah menggantikan dia dihukum mati dan berarti dia sudah mati, ini orang tidak lagi memiliki sifat dosa karena dia sudah mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang demikian kalau jatuh ke dalam dosa adalah karena dia terpleset, dia jatuh. Tetapi orang yang belum pernah mengaku dirinya berdosa dan menyesalinya serta menerima Yesus sebagai juru selamatnya, mereka melakukan dosa adalah karena pelampiasan sifat dosanya. Jadi orang yang sudah diselamatkan jatuh ke dalam dosa bukanlah pelampiasan sifatnya, karena sifatnya sesungguhnya telah menjadi orang kudus, tetapi dia jatuh ke dalam dosa. Namun orang yang belum diselamatkan, dia tetap adalah manusia berdosa, manusia lama dengan sifat dosa yang ada di dalamnya, sehingga ketika dia berdosa, itu adalah ekspresi dari nature-nya yang adalah orang berdosa. Ya, jadi yang dua-dua orang bisa jatuh ke dalam dosa, bisa berbuat dosa ya. Yang satu adalah pelampiasan sifat dosanya dan yang satu itu adalah karena keteledoran dia jatuh ke dalam dosa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya tentu yang melampiaskan sifatnya itu, dia tidak merasa bersalah dan dia tidak merasa itu sesuatu yang buruk ya. Tetapi yang jatuh ke dalam dosa itu pasti dia akan merasa sangat sedih karena dia jatuh, dan dia akan merasa sangat malu ya, dan dia akan merasa bahwa dia telah bersalah kepada seseorang ya, terutama kepada sang juru selamat yang sudah menanggung semua dosanya itu. Nah, di ayat 3 dan 4 dikatakan, ini sebuah gambaran di sini. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu ya, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, katanya. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan di dalam, sekalipun ini kalimat tanya, tetapi di dalamnya tersirat bahwa makna baptisan itu adalah sama dengan dibaptis dalam kematiannya. Makna baptisan itu artinya ya, kita menggambarkan kematian Yesus Kristus. Banyak orang bertanya tentang masalah baptisan ini. Nah, apa itu baptisan sesungguhnya? Baptisan adalah gambaran Injil, Injil yang menyelamatkan kita. Nah, apa itu gambar Injil? Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tentang kematian Yesus Kristus yang oleh karena dosa kita dikuburkan, kemudian dibangkitkan untuk pembenaran kita. Itu di Roma pasal 4 ayat 25 ya. Jadi Kristus mati karena pelanggaran kita, masukkan ke dalam tanah, kemudian dia bangkit untuk pembenaran kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu inti Injil ya. Inti Injil adalah sang juru selamat dihukumkan karena dosa kita, kemudian dimatikan, dikuburkan karena pelanggaran kita, kemudian dia dibangkitkan kembali ke sorga menghadap Allah Bapa untuk membenarkan kita. Nah, itu inti Injil. Jadi baptisan itu adalah gambaran dari inti Injil. Oleh sebab itulah ya, semua orang yang mau memberitakan Injil, yang mau menerima Injil ya, dan sudah sungguh-sungguh diselamatkan oleh Injil, dia melaksanakan sebuah upacara simbolik untuk menggambarkan Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya, semua rangkaian ibadah simbolik Perjanjian Lama selesai ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus ya. Jadi semua ibadah simbolik Perjanjian Lama selesai, yaitu ibadah simbolik yang sifatnya mengingatkan kepada janji Allah yang akan datang. Nah, setelah yang hakikatnya tiba dan setelah Dia melaksanakan misi penyelamatan, Injil yang menyelamatkan kita. Kemudian ya diperintahkan supaya kita melaksanakan, hanya ada dua ibadah simbolik untuk menggambarkan Injil yang menyelamatkan kita. Jadi ada dua ibadah simbolik saja, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Jadi dua ibadah simbolik ini ya, ini upacara simbolik yang sebenarnya bukan upacara bagaimana. Pokoknya setiap kali itu dilakukan itu untuk mengingat sesuatu. Jadi mengingat baptisan untuk mengingat kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ya perjamuan Tuhan juga dilakukan untuk mengingat ya, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku, katanya. Jadi untuk mengingat gitu. Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baptisan sama sekali bukan untuk menghapuskan dosa ya, bukan ya, tetapi itu untuk mengingatkan kita pada Injil yang sudah menyelamatkan kita. Itulah sebabnya orang yang dibaptis haruslah orang yang sudah diselamatkan ya, adalah karena dia menggambarkan Injil yang sudah menyelamatkannya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya semua rasul-rasul dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Satu-satunya orang yang tidak dibaptis hanyalah Yohanes Pembaptis ya. Oleh sebab itulah dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Kalau dia pun dibaptis, maka dia bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes dibaptis gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, satu-satunya orang yang tidak dibaptis hanyalah Yohanes Pembaptis. Dan Yesus Kristus menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah Yohanes pada waktu itu agak kagok sedikit ya, ketika Tuhan Yesus minta dibaptis, sehingga Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Karena Yohanes tahu dia siapa. Tetapi Yesus menjawab katanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah berarti orang yang dibaptis itu adalah orang yang menyerahkan dibaptis melakukan seluruh kehendak Allah. Melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus Kristus dibaptis bukan untuk menghapuskan dosa, karena dia memang tidak ada dosa. Tetapi dia dibaptis untuk menggambarkan Injil yang akan dijalaninya. Ya, Injil yang akan dijalaninya. Jadi Injil itu apa? Injil itu adalah kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dan kembalinya ke sorga. Jadi itu Injil. Nah, Tuhan Yesus menyerahkan diri dibaptis untuk menggambarkan ya Injil yang akan dijalaninya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada gereja-gereja yang tidak melaksanakan baptisan sekarang, mereka adalah hyperdispensationalism ya. Nah, mereka tidak menggenapkan seluruh kehendak Allah ya. Mereka tidak melaksanakan itu ya. Jadi harap mereka suka memikirkannya kembali, mempertimbangkannya kembali, dan mempunyai kerendahan hati untuk meralat sesuatu yang salah gitu. Ya, kita harus menjadi orang yang cinta kebenaran, yang berani meralat segala sesuatu yang kita pernah lakukan dengan salah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, dengan demikian katanya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan. Jadi oleh baptisan kita menggambarkan kita dikuburkan bersama-sama dengan dia ya, dengan oleh baptisan dalam kematiannya, supaya kita ditarik keluar dari air sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dan dalam hidup yang baru. Nah jadi baptisan itu adalah gambaran kita telah mati bersama Kristus, disalibkan karena kita orang berdosa, dan kemudian kita akan bangkit kembali sebagaimana dia bangkit oleh kemuliaan Bapa, dan akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi hidup yang baru itu adalah sebuah acara atau upacara gambaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini dikatakan ayat yang kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita menyatukan diri dengan kematiannya. Kita melihat diri kita sudah mati ya, tersalib di atas kayu salib, maka kita pun akan menjadi satu pula dengan kebangkitannya ya. untuk ini ya kemenangannya. Kita bersatu dengan kematiannya, kita akan bersatu dengan kebangkitannya. Nah, bisakah Anda melihat bahwa Anda sudah mati? Nah, kalau Anda tidak melihat dirimu sudah mati, engkau tidak mungkin bisa bangkit bersama Kristus. Karena jika Anda tidak mati, Anda tidak perlu bangkit gitu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi manusia lama kita turut disalibkan. Kita harus melihat bahwa manusia berdosa kita itu sudah disalibkan bersama Yesus Kristus. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi kita harus terus-menerus dapat melihat itu. Sehingga tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Ya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sehingga kita tidak perlu mengulang-ulangi dosa. Karena kita selalu melihat bahwa manusia berdosa kita sudah disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu harus selalu memandang, selalu melihat bahwa dirinya sudah disalibkan di atas kayu salib. Bahwa sesungguhnya hidupnya sekarang yang dia sedang hidupi itu adalah milik Yesus Kristus. Itu adalah pemberian Allah yang harus dipakainya untuk kemuliaan Allah. Nah, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, ya, jika kita telah mati dengan Kristus, ya, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Nah, karena kita telah mati, ya kita bebas dari dosa. Anda kalau tiap-tiap hari melihat bahwa dirimu sebenarnya sudah mati bersama Kristus, maka engkau akan bisa menempuh hidup yang lebih kudus dari kemarin, ya, dan besok akan lebih kudus lagi karena kita melihat diri kita sudah mati, ya. Jadi kita telah mati, ya, dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, ya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi Yesus Kristus hanya mati satu kali saja. Mati satu kali, ya. Mati satu kali untuk seluruh dosa, ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus mati satu kali, ya, untuk semua dosa, untuk dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Nah, ini yang harus dicamkan, ya. Yang Calvinis tidak terima, ya. Calvinis percaya bahwa Yesus hanya mati bagi orang-orang yang dipilihnya saja gitu. Tetapi kita lihat di sini, ya, bahwa Yesus Kristus, ya, mati bagi dosa, ya, satu kali, ya, untuk selama-lamanya, dan dia hidup kehidupannya adalah kehidupan untuk Allah. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kita pun harus memandang begini, bahwa kita sudah mati, ya, terhadap dosa. Bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi kemudian kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini hal yang indah. Jadi tiap-tiap orang percaya harus dapat membangun hidup yang kudus. Melalui apa? Melalui tiap-tiap hari bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mau rela menanggung semua dosa kita, dan dapat melihat bahwa sebenarnya kita sudah mati, kita sudah disalibkan di atas kayu salib, sebenarnya kita ini sudah mati terhadap dosa, dan sekarang kita masih hidup adalah karena kita hidup bagi Allah. Yesus yang memberikan kita hidup itu. Nah, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Jadi dosa jangan lagi berkuasa atas kita, supaya kamu jangan lagi, ya, menuruti keinginannya. Jadi kita tidak perlu menuruti keinginan dosa lagi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai, ya, orang yang, ya, dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, ya, sekarang hidup oleh siapa? Hidup oleh kuasa Yesus Kristus, hidup untuk kemuliaan Allah. Dan serahkanlah, katanya, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, inilah kasih karunia, ya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kembali saya mau uraikan sedikit lagi baru kita baca perikop yang akan datang, yaitu bahwa di sini dikatakan Janganlah kamu menyerahkan, ayat 13 ya, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah mengaku bahwa dirinya berdosa dan telah melihat, ya, telah sanggup melihat bahwa dirinya telah disalibkan di atas kayu salib untuk menerima hukuman yang patut bagi dosanya, dan sekarang sebenarnya dia hidup, itu adalah hidup untuk Allah. Orang yang dapat melihat ini, ya, orang yang sungguh-sungguh memahami betapa Yesus telah dihukumkan menggantikannya, dan sekarang dia hidup, ini adalah hidupnya milik Yesus Kristus. Orang yang demikian hendaknya kita tidak menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi jangan sampai ya, anggota tubuh yang sekarang ini yang kita ada, yang kita miliki, yang sebenarnya adalah pemberian dari Yesus Kristus itu terpakaikan untuk hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang bersifat dosa, hal-hal yang memalukan ya. Terutama gitu. Jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang bersifat amoral ya. Jadi jagalah dirimu tetap kudus ya. Jangan berzina, karena berzina itu adalah dosa yang dilakukan langsung dengan tubuh, kata Tuhan Yesus. Jadi kita lihat ya, kita harus jaga supaya diri kita kudus, karena tubuh ini yang kita sedang pakai, kita sedang hidupi, ini adalah tubuh milik Yesus Kristus. Nah ini harus selalu kita ingat di dalam tiap-tiap hari kehidupan kita. Kita tahu tubuh yang sedang kita miliki ini sekarang ini, kita hidupi ini adalah tubuh milik Yesus Kristus. Ya, jadi kita menjaganya, merawatnya ya untuk kebaikan. Jangan berlebihan ya. Jadi tidak perlu sampai menjadi seorang pesolek begitu ya. Karena ini milik Yesus Kristus. Ini hanya perlu dirawat dengan baik supaya dapat dipakai dengan efektif ya. Untuk apa? Sebenarnya untuk kemuliaan Allah, untuk pemberitaan Injil. Jadi tubuh kita ini betul-betul harus kita pakai untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan sampai menjadi alat kelaliman, jangan sampai menjadi alat untuk sesuatu yang tak bermoral gitu. Nah, tetapi katanya serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Jadi kita tiap-tiap hari kita menyerahkan diri kita kepada Allah ya, kita berkata Tuhan Yesus ya, ini tubuh yang Engkau miliki ya. Pagi ini bangun ya, silakan Engkau bisa memakainya ya, untuk hal-hal yang memuliakan namamu, apa saja yang Engkau inginkan. Jadi tiap-tiap pagi kita bangun, kita mengucap syukur atas keselamatan jiwa kita yang telah Tuhan berikan, bahwa Dia telah rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Dan kita setuju sekarang kita sedang hidup, menghidupi satu kehidupan yang menggantikannya. Oleh sebab itu kita menyerahkan anggota tubuh kita, kita menyerahkan hidup kita ini. Tuhan, hidup ini milik-Mu, karena hidup yang telah Engkau tebus ini, hidup yang dimana Engkau telah gantikannya menerima hukuman dosa di atas kayu salib, ini hidup milik-Mu, silakan Engkau pakai sesuai dengan keinginan-Mu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian maka hidup kita ini akan sangat bermanfaat ya, akan dipakai oleh Allah untuk banyak hal ya, untuk berbagai hal. Nah, mungkin kita berdoa mau berangkat kerja, Tuhan ya, hidup yang Engkau berikan ini sekarang akan saya pakai untuk mencari uang ya, ya untuk menghidupi anak istri dan lain sebagainya. Tetapi tentu Tuhan juga mau supaya ketika kita dapatkan uang, Tuhan mau itu dipakai juga, bukan hanya untuk keperluan kehidupan kita saja, tapi kita harus ingat akan tugas memberitakan Injil. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita harus menyisikan ya sebagiannya untuk pemberitaan Injil, supaya pemberitaan Injil bisa sampai kemana-mana ya, supaya ke pelosok-pelosok ya, karena memberitakan Injil membutuhkan dana yang cukup besar ya. Nah, kita sempat absen satu minggu karena saya pergi ke Kalimantan Barat ya, untuk memberitakan Injil di sana ya, untuk mengadakan seminar ya. Kita tidak mungkin suruh mereka untuk menanggung tiket bolak-balik dan segala macam, itu tidak mungkin karena ekonomi di daerah itu ya sangat minim dibandingkan kita yang tinggal di kota ini. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa pemberitaan Injil memerlukan dana ya. Tidak mungkin saya bisa berenang dari Jakarta sampai ke Pontianak di sana ya, itu pasti sudah ditelan ikan hiu di baru sampai di Teluk Jakarta saja sudah habis mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu, ya, tiap-tiap orang yang sudah dilahirkan kembali, tiap-tiap orang yang sudah diselamatkan, rela menyerahkan hidupnya, tubuhnya untuk pemberitaan Injil, ambil bagian dalam segala hal. Nah, mungkin kita bukan orang yang memberitakan Injil langsung, ya, kita bekerja, kita mencari uang, tetapi kalau hasil kerja kita sebagian kita sisihkan untuk pemberitaan Injil, misalnya mensupport ini radio berita klasik ini, nah ini salah satu. Jadi kita bisa menjadi seorang yang menyerahkan anggota tubuh kita untuk, ya, dipakai oleh Allah. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, ya, menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, memang sepatutnya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ya, kita hanya jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak hati-hati gitu, ya. Di sini, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kalau kita jatuh ke dalam dosa karena kita tidak hati-hati, apakah kita akan masuk neraka? Oh, tidak, ya, tidak. Ya, kita bersalah kepada Yesus Kristus yang telah mati menanggung dosa itu. Ya, kita bersalah kepadanya dan kita hanya perlu katakan, Tuhan Yesus, ya, saya sudah berusaha namun gagal, ya. Tetapi tolonglah supaya saya bangun dan saya akan lebih baik lagi gitu. Hari ini lebih baik dari kemarin dan besok akan lebih baik dari hari ini, ya. Better than yesterday, less than tomorrow, ya. Jadi, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang Lilin akan membaca lagi dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Silakan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu dan harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di ayat-ayat 13 sampai 14 Rasul Paulus telah berkata bahwa, ya, sepatutnya kita tidak menyerahkan tubuh kita lagi, ya, kepada dosa sehingga kita menjadi hamba dosa dan jasmani kita ini menjadi alat kelaliman, ya, tetapi sepatutnya kita menyerahkan diri kita, ya, sepatutnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sepatutnya, ya, anggota tubuh kita ini yang sekarang kita miliki atau hidup yang sekarang kita miliki yang sesungguhnya adalah milik Yesus Kristus itu, ya, kita serahkan kepada Allah supaya bisa dipakai olehnya untuk menjadi senjata kebenaran, untuk berperang bagi kebenaran, untuk, ya, memberitakan kebenaran. Jadi untuk mendukung, pemberitaan kebenaran dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Ayat 15 dia berkata, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Nah, karena sekarang katanya ayat 14, sebab ayat 14 bilangin, sebab kamu tidak ya akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi begini, orang yang sudah dihitung sudah mati bersama Kristus di atas kayu salib itu tidak lagi di bawah hukum Taurat ya, karena dia sudah mati gitu. Yesus Kristus sudah mati baginya dan dia harus melihat dirinya sudah mati bersama Yesus di atas kayu salib. Jadi ketika Yesus Kristus dihukum mati di atas kayu salib, dia harus dapat melihat itu sebenarnya hukuman mati untuk dia gitu. Karena dosanya lah yang ditanggung oleh Yesus. Nah, orang mati itu hukum Taurat tidak ditulis untuk orang yang sudah mati. Oleh sebab itulah maka dia tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi dia di bawah hukum kasih karunia Kristus. Nah, sekarang dia hidup ya. Sekarang orang yang demikian ini hidup, itu hidup karena kasih karunia Kristus. Karena Yesuslah yang memberikan hidup kepadanya. Jadi Yesuslah yang telah memberikan hidupnya kepada saya. Jadi saya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya hidup di bawah Yesus Kristus gitu, yang memberikan hidup saya kepada saya. Yang hidup saya yang di bawah hukum Taurat sudah mati gitu, sudah dihukumkan di atas kayu salib. Oke, jadi pendengar sekarang sudah nangkep apa yang dimaksudkannya, yaitu bahwa hidup saya yang lama yang mesti mentaati hukum Taurat itu dan telah gagal mentaati hukum Taurat itu sudah dimatikan di atas kayu salib. Dan sekarang saya hidup, ini adalah hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada saya. Karena saya percaya kepadanya. Ya, karena saya mengaminkan apa yang dia buat bagi saya di atas kayu salib. Sehingga terjadilah transaksi rohani. Ya, jadi dia dihukumkan menggantikan saya. Sekarang saya hidup baginya. Ya. Nah, karena saya hidup baginya, saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi saya hidup di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Nah, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Ya, tetapi di bawah kasih karunia Yesus Kristus? Oh, sekali-kali tidak, ya. Tentu ya, sama sekali tidak gitu. Nah, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus mentaati ya, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Jadi begini. Nah, ketika kita menyerahkan diri kepada dosa, kita taat kepadanya. Ya, kita taat kepadanya bahkan sampai hal yang terburuk pun, sampai nanti kita akan masuk ke neraka, kita akan taat kepadanya karena kita menyerahkan diri kita ke dalam kuasa dosa gitu. Tetapi sekarang ya, kita telah menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus karena kita telah mengaminkan bahwa dia dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya, dan saya telah setuju sekarang saya hidup baginya, maka berarti sekarang saya adalah hamba Yesus Kristus. Saya bukan lagi hamba dosa, tetapi saya adalah hamba Yesus Kristus. Jadi sekarang saya telah menyerahkan hidup saya telah menyerahkan anggota tubuh saya pada Kristus, dan saya siap mentaatinya. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru sepatutnya berpikir demikian. Sepatutnya dia tahu bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus. Dan dulu dia telah menghambakan diri kepada dosa sehingga ulang-ulang melakukan dosa dan akan berakhir dalam kebinasaan. Tapi sekarang ya, telah dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang telah menyerahkan hidup kita. Kita telah menyerahkan hidup kita. Kita telah menyerahkan semua anggota tubuh kita kepada Yesus Kristus dan siap mentaatinya. Jadi sekarang kita tidak mentaati hukum Taurat, tetapi sekarang kita mentaati Yesus Kristus. Ya, kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Nah, tiap-tiap hari kita harus mengaminkan ya. Tiap-tiap hari kita harus menyadari ya, bahwa kita telah mati. Kita manusia lama kita yang di bawah hukum Taurat ya, telah gagal melaksanakan hukum Taurat dan telah dimatikan. Dan sekarang saya hidup Ini adalah hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada saya. Dan saya sudah komitkan hidup ini untuk mentaati Yesus Kristus. Mentaati hukum kasih karunia-Nya. Dan oleh sebab itu kalau saya jatuh ke dalam dosa, saya bersalah kepada Yesus Kristus. Di hadapan Allah Bapa, saya orang yang sudah kudus. Di hadapan Allah Bapa, saya tak bercacat sedikit pun. Nah, inilah yang menjamin saya bisa masuk surga. Karena di hadapan Allah Bapa, saya tidak bersalah sedikit pun. Saya ada di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Nah, kalau saya jatuh ke dalam dosa besok lusa, saya tahu ya, di hadapan Allah Bapa saya tetap orang kudus karena Yesus Kristus membungkusi saya. Tetapi saya bersalah kepada Yesus Kristus, ya juru selamat saya yang telah saya janjikan mau mentaatinya. Jadi saya bersalah kepadanya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tiap-tiap hari dalam hidup kita, kita harus memandang kepada Yesus. Ya, kita minta kekuatan darinya. Nah, di sini dikatakan, tetapi ya, syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, ya. Dahulu ya, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, dulu kamu hamba dosa, tetapi sejak kamu ya mengaku diri orang berdosa, sejak kamu menyesali dosamu, sejak kamu percaya ya bertobat ya, percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hatimu, atau sejak kamu mengaminkan bahwa Yesus menggantikan engkau dihukumkan di atas kayu salib dan engkau menggantikan dia hidup di muka bumi ini, sejak saat itu ya maka kamu ya hari ini menjadi milik Kristus. Dan dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ya, karena dosa tidak berkuasa lagi atas orang yang melihat dirinya sudah mati dan menjadi hamba kebenaran, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita menjadi hamba kebenaran. Kita dengan sepenuh hati, dengan sukarela, dengan senang ya menjadi hamba kebenaran. Kita menyerahkan diri kita untuk menjadi hamba Yesus Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ada sebuah cerita yang pernah saya baca di sebuah buku, ya, menceritakan tentang kehidupan orang-orang di Amerika di masa pemerintahan Abraham Lincoln. Ya. Jadi ada seorang kulit putih di sebelah utara yang tidak setuju dengan perbudakan, berkunjung ke rumah temannya di selatan yang setuju perbudakan. Nah, ketika orang Amerika Utara ini sampai di rumah temannya di selatan, dia melihat dia mempunyai seorang budak yang dirantai, yang bekerja. Dan dia berkata kepada temannya, mengapa kamu melakukan ini? Sebagai orang Kristen kamu harus malu melakukan ini dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah adu argumentasi. Teman yang selatan itu sebenarnya kalah argumentasi dan berkata, ya saya sudah belinya dengan sekian harga dan setidak-tidaknya dia mesti kerja sampai saya balik modal gitu baru bisa saya lepaskan. Nah, teman yang utara itu marah sekali. Dia bilang, kamu katanya hanya karena uang segitu itu saja. Nih, lepaskan dia rantainya, biar dia bebas dan saya ganti berapa uang kamu habis beli dia. Kemudian temannya bilang, "Ah, benar kamu ini mau ganti," katanya. "Nih, sekian." Nah, teman yang utara itu keluarkan uang dan ganti uang yang telah dikeluarkan untuk membeli budak itu dan dia berkata, "Nah, lepaskan dia." Dan itu temannya yang selatan itu ambil kunci dan kemudian dilepaskan, ya. Nah, ketika dilepaskan mereka berdua berkata, "Ya, sekarang kamu bebas," katanya. "Kamu sekarang manusia bebas. Kamu mau kerja di mana terserah kamu. Sekarang kamu manusia bebas gitu. Kamu bukan budak lagi, kamu manusia bebas." Tetapi kemudian orang yang budak yang tadi mendengarkan pertengkaran mereka berdua itu tiba-tiba air matanya bercucuran dan dia datang, dia memeluk kaki ini orang yang Amerika bagian utara itu. Dia menangis, dia bilang, "Terima kasih engkau telah membebaskan saya, engkau telah menebus saya, engkau sudah membebaskan saya." Dia berkata, "Tolong berikan alamat, sekarang saya mau ikut kamu ke tempat kamu, saya mau bekerja, saya mau ini menjadi budakmu." Kalau orang utara itu berkata, "Enggak, saya tidak mau memperbudak orang." Oh, dia bilang, "Kamu tidak memperbudak saya, saya sekarang mau kerja," dia bilang. "Saya mau kerja kepada kamu," dia bilang. "Saya mau bekerja lebih rajin lagi, lebih-lebih rajin lagi. Karena ya sekarang saya tidak diperbudak, tapi saya dikasihi. Saya mau bekerja lebih rajin lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah kita dengan Tuhan Yesus sesungguhnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dan Tuhan tidak mau memperbudak kita. Ya, dia sama sekali tidak mau memperbudak kita. Dia mau supaya kita tergugah oleh kasihnya. Kemudian kita rela memperhambakan diri kita kepadanya. Nah, ini yang dia harapkan dari kita. Supaya kita tahu budi baiknya. Supaya kita tahu bahwa dialah yang melepaskan kita dari hukuman di neraka. Dan di sini kata ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Ya. Akan aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya, di mana katanya secara manusia ya, karena kelemahan kamu, sebab ya sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu untuk hal-hal yang cemar, demikianlah halnya ya, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi sekarang tetap di dalam diri manusia ada kehendak bebas. Kita lihat di sini ya, surat Roma ini sangat bertentangan dengan pengajaran Calvinis yang tidak mengajar biarkan manusia memiliki kehendak bebas. Ya, Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Rasul Paulus bilang, ya, karena kita telah dulu menyerahkan hidup kita untuk kecemaran dan kedurhakaan. Sekarang, demikianlah halnya sekarang. Kita harus menyerahkan anggota tubuh kita. Dan inisiatif dari kita, kemauan dari dalam hati kita, menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kita, baiklah tiap-tiap diri kita yang sudah diselamatkan, dengan kerelaan dari diri kita sendiri yang rela menyerahkan diri kita untuk dipakai sebagai alat kebenaran. Ya, anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Nah, kalau waktu kita ini hamba dosa, ya, kita di luar kebenaran, ya. Waktu kita jadi hamba dosa. Dan buah apa yang kita petik katanya? Ya buah apa yang kita petik ya? Yaitu hal-hal yang cemar, hal-hal yang memalukan, ya, kesalahan-kesalahan yang perlu kita sesali, ya. Dan mungkin ya, jalan hidup yang ya boleh dikatakan sudah kita sia-siakan sebagian dari hidup kita ya. Ada orang yang bertobat setelah dia dulu pernah menjadi pemabuk dan dia sudah menghancurkan hidupnya. Ya, apa yang dia dapatkan sekarang ya toh? Dia sudah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk hal-hal yang cemar, hal-hal yang ya bukan lagi tidak patut dikenang, bahkan malu mengingatnya ya. Semua itu menyebabkan kamu katanya ya merasa malu sekarang ya, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita pernah hidup di dalam demikian mungkin ya, ada di antara pendengar ya. Jadi menjalani hidup mengisi waktu masa lalunya bahkan ya oleh hal-hal yang memalukan ya, merasa malu sekarang ini katanya. Dan itu semuanya itu akan berakhir dalam kematian ya. Tetapi sekarang ya, setelah kamu dimerdekakan, namun jikalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan dan pendengar sekalian ya, jikalau Anda dengan rendah hati mengaku saya orang berdosa dan menyesali dosa itu dan berkata kepada Yesus Kristus, engkaulah juru selamatku, terima kasih engkau dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib, dan kini saya dengan sukarela, dengan keinginan saya menghambakan diri saya kepadamu. Dan mulai saat ini ya, mulai sekarang ya, kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah ya. Kamu menjadi hamba kebenaran. Serahkan dirimu untuk menjadi hamba kebenaran ya. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, kamu akan mendapatkan buah yang menghantar kamu kepada kekudusan. Bagaimanakah kita di hadapan Allah Bapa? Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, in position kita menjadi orang kudus. Tadinya di bawah Adam kita, in position kita adalah orang berdosa. Sekarang di bawah Yesus Kristus, in position kita adalah orang kudus. Ya. Kemudian dulu kita di bawah Adam, hati kita, nature kita adalah nature yang berdosa. Sekarang kita di bawah Yesus Kristus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, nature kita, ya, sifat kita adalah yang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika seseorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menerima posisi orang kudus dan nature atau hati yang kudus. Nah, kita belum memiliki karakter yang kudus. Kita tiap-tiap hari sekarang ini harus ya membangun karakter yang kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, ya. Kalau pendengar ada Alkitab di tangan, kita buka 2 Korintus pasal 7 ayat 1, bunyinya demikian. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam takut akan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menyempurnakan kekudusan kita dengan membangun karakter yang kudus, yaitu karakter yang takut akan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima posisi yang kudus, kita menerima hati yang kudus, ya. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus tulis kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Mengapa? Karena posisinya kudus dan hatinya kudus. Jadi ada gereja yang mengacaukan konsep ini karena mereka hanya memberikan jabatan orang kudus, ya, santo, santa kepada orang tertentu yang ditentukan oleh gereja. Enggak benar itu, ya. Yang benar sesuai dengan Alkitab adalah barang siapa yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapat posisi yang kudus dan hati yang kudus, maka itu disebut orang kudus. Dan kita semua masih membangun karakter yang kudus, ya, posisi yang kudus dan hati yang kudus untuk masuk surga. Ya, sekali lagi, posisi yang kudus dan hati yang kudus untuk masuk surga, sedangkan karakter yang kudus untuk bercahaya di dunia ini. Jadi kalau seseorang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah pasti masuk surga? Iya. Lalu kalau besok-besok dia jatuh ke dalam dosa atau dia tidak membangun karakter yang kudus, maka dia akan menyebabkan banyak hal yang negatif. Hidupnya yang tidak kudus itu akan menyebabkan mungkin saudara-saudarinya, bapak ibunya atau anaknya segala macam tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus karena tidak melihat dia membangun karakter yang kudus. Maka dia sendiri akan masuk surga, tetapi dia menyebabkan banyak orang masuk ke neraka. Dan mungkin tetangga-tetangganya melihat dia juga yang tadinya mau percaya kepada Tuhan Yesus menjadi tidak mau gara-gara melihat hidupnya yang tidak kudus. Itulah sebabnya kita mendapat posisi yang kudus dan hati yang kudus. Kemudian kita harus membangun karakter yang kudus supaya kita bersinar di muka bumi ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Rasul Paulus simpulkan di ayat 23, upah dosa ialah maut, ya. Nah, kalau kita di dalam dosa, kita hidup dalam dosa, kita akan menuai maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi jikalau kita mau masuk ke dalam Yesus Kristus, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Itu kesimpulannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, pembahasan kita hari ini sampai di sini, ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karuniamu. Terima kasih untuk firmanmu yang menenteramkan hati kami, yang menghiburkan kami. Kami yang di dalam Yesus Kristus sudah pasti akan diselamatkan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Agung mulia namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, saya yakin Anda yang sudah diselamatkan, Anda ingin lebih banyak orang mendengarkan Injil. Saya yakin. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan. Saya menyampaikannya dan Anda tolong kasih tahu orang di radio RBK ini, ya. Ada pemberitaan Injil, pembahasan Alkitab, SMS mereka. Ya, putus asa. Satu kali mungkin dia tidak mendengarkan, dan mungkin dua kali dia akan mendengarkan, dan seterusnya. SMS sebanyak mungkin. Anda telah bersama-sama dengan saya memberitakan Injil. Oke. Saya kembalikan kepada operator, silakan.